Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 289. Kitab Bahaya Lidah. Lanjutan dari sebelumnya. Dari asal atau ucapan para sahabat, diantaranya ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan batu kecil dalam mulutnya untuk mencegah dirinya dari berkata-kata. Dia menunjukkan kepada lidahnya dan berkata, inilah yang mendatangkan kepadaku hal-hal kebinasaan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada disembah selain Dia, tiadalah sesuatu yang lebih memerlukan kepada lamanya ditahan selain lidah. Ibnu Taus berkata, lidahku itu binatang buas. Jikalau aku lepaskan, niscaya ia makan aku. Wahab bin Muhabbi berkata tentang hikmah keluarga Daud alaihissalam, bahwa menjadi hak kewajiban orang yang berakal mengetahui keadaan zamannya, menjaga lidahnya dan menghadapi dengan baik persoalannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, tiada memahami agamanya yang tiada menjaga lidahnya. Al-Auza'i berkata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menulis surat kepada kami yang bunyinya sebagai berikut. Adapun kemudian, sesungguhnya orang yang banyak mengingati mati niscaya rela dengan mendapat sedikit dari dunia. Dan orang yang menghitung perkataannya dari perbuatannya niscaya sedikitlah perkataannya kecuali pada yang diperlukannya. Setengah mereka berkata, diam itu mengumpulkan dua kelebihan bagi seseorang, selamat pada agamanya dan memahami tentang temannya. Muhammad bin Wasik berkata kepada Malik bin Dinar, hai Abu Yahya, menjaga lidah itu lebih sukar bagi manusia daripada menjaga dinar dan dirham atau harta. Yunus bin Ubaid berkata, tiada seseorang manusia yang lidahnya di atas yang baik, melainkan aku melihat kebaikan itu pada amalannya yang lain. Al-Hasan Al-Basri berkata, suatu kaum atau golongan berkata-kata di samping Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ahnaf bin Qais itu diam. Lalu Muawiyah bertanya kepada Ahnaf, bagaimana engkau, hai Aba Bahar, tiada berkata-kata? Lalu Ahnaf menjawab, aku takut kepada Allah. Jikalau aku bohong, dan aku takut kepada engkau, jikalau aku benar. Abu Bakar bin Ayyasi berkata, berkumpullah 4 orang raja, yaitu Raja India, Raja Cina, Raja Persia atau Kisra, dan Raja Rum atau Kaisar. Salah seorang mereka berkata, aku menyesal terhadap apa yang sudah aku katakan dan tidak menyesal terhadap apa yang tidak aku katakan. Dan yang lain berkata pula, aku apabila berkata-kata dengan suatu perkataan, maka perkataan itu menguasai aku dan aku tiada menguasainya. Dan apabila aku tiada berkata-kata dengan perkataan itu, maka aku menguasainya, dan ia tiada menguasai aku. Yang ketiga berkata, aku heran terhadap orang yang berbicara. Jikalau perkataannya itu kembali kepadanya, niscaya mendatangkan kemadharatan baginya. Dan jikalau tidak kembali, niscaya tiada bermanfaat baginya. Raja yang keempat berkata, aku lebih sanggup menolak apa yang tidak aku katakan daripada menolak apa yang aku katakan. Ada yang mengatakan bahwa Mansur bin Mu'ad tinggal tidak berkata-kata dengan sepatah kata pun sesudah sholat isya selama 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Arabi bin Khaisan tidak berkata-kata dengan perkataan dunia selama 20 tahun. Apabila pagi hari ia meletakkan tinta, kertas, dan pena, lalu semua yang diucapkannya ditulisnya. Kemudian ia memperhitungkan dirinya pada sore hari. Kalau Anda bertanya, kelebihan besar ini bagi diam, apa sebabnya? Maka ketahuilah bahwa sebabnya adalah banyaknya bahaya lidah dari kesalahan, bohong, mengupat, lalat merah, riya, nifak, atau sifat bermuka dua, perkataan keji, berbantahan, membersihkan diri, terjun dalam perbuatan batil, permusuhan, perbuatan yang sia-sia, menyeleweng, menambahkan, mengurangi, menyakiti orang lain, dan merusak kehormatan orang, atau membuka hal-hal yang seharusnya ditutup. Inilah bahaya yang banyak, dan yang menghalau kepada lidah, yang tidak berat bagi lidah, mempunyai keenakan pada hati. Ada penggerak-penggerak dari sifat atau tabiat manusia, dan dari setan. Orang yang terjun pada hal di atas, sedikitlah yang sanggup menahan lidahnya, lalu dilepaskannya menurut yang disukainya dan ditahannya dari yang tidak disukai. Yang demikian itu termasuk pengetahuan yang sulit, sebagaimana yang akan datang uraiannya. Terjun dalam hal-hal tersebut itu berbahaya, dan pada diam itu selamat. Maka karena itulah besar keutamaan diam. Dan ini bersama yang terkandung dalam diam itu, yaitu terkumpulnya cita-cita, tetapnya kehormatan diri, penggunaan waktu untuk berpikir, untuk berzikir, dan untuk beribadah. Selamat dari mengikutkan kata-kata pada urusan duniawi, dan dari hitungan atau hisabnya ya di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ma yafitu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekatnya ada pengawas, siap sedia mencatatnya. Surat Al-Kahf ayat 18. Ada suatu yang menunjukkan kepada engkau atas utamanya selalu diam, yaitu bahwa perkataan itu ada empat bagian. Pertama, madorob semata-mata. Kedua, manfaat semata-mata. Ketiga, ada padanya madorob dan manfaat. Keempat, tidak ada padanya madarat dan manfaat. Adapun yang madarat semata-mata, maka haruslah diam daripadanya. Begitu pula yang padanya madarat dan manfaat, itu tidak sempurna dengan adanya madarat. Adapun yang tidak ada padanya manfaat dan madarat, maka itu hal yang sia-sia. Berbuat dengan hal yang sia-sia itu membuang-buang waktu, dan itu adalah kerugian yang sebenarnya. Maka tinggal bagian keempat. Berguguranlah 3/4 perkataan, dan tinggallah 1/4. Dan yang 1/4 ini ada pula bahayanya. Karena bercampur dengan perkataan yang ada padanya dosa, yaitu riya yang sangat halus. Berbuat-buat perkataan, mengumpat, membersihkan diri dari perkataan sia-sia. Suatu percampuran yang sukar diketahui. Maka manusia berada dalam keadaan bahaya. Barang siapa mengetahui bahaya lidah yang halus-halus, sebagaimana yang akan kami sebutkan, niscaya pasti ia mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah uraian ucapan, di mana beliau bersabda, "Man somata naja." Artinya, barang siapa diam, niscaya ia terlepas dari bahaya. Hadis sudah diterangkan dulu. Sesungguhnya, demi Allah, sudah pasti dianugerahkan kepada Nabi SAW mutiara hikmah dan kata-kata yang berhimpunkan dengan maksud. Dan tiada yang mengetahui pengertian-pengertian yang melaut luasnya, yang terkandung di bawah satu-satu kalimat ucapannya, selain ulama-ulama tertentu. Dan yang akan kami sebutkan nanti tentang bahaya-bahayanya dan kesulitan menjaganya akan memperkenalkan kepada Anda hakikat itu insyaallah ta'ala. Dan kami sekarang akan menghitung bahaya-bahaya lidah. Akan kami mulai dengan yang seringan-ringannya dan akan kami mendaki kepada yang sedikit lebih berat. Dan akan kami akhiri memperkatakan tentang mengupat, lalat merah, dan dusta. Karena amat panjang untuk meninjau pada hal-hal tersebut. Yaitu 20 bahaya. Maka ketahuilah yang demikian. Niscaya Anda akan memperoleh petunjuk dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bahaya pertama. Perkataan pada yang tidak memerlukan. Ketahuilah bahwa keadaan Anda yang paling baik ialah Anda bahwa Anda memelihara kata-kata dari semua bahaya yang sudah kami sebutkan dahulu, yaitu dari mengumpat, lalat merah, bohong, berbantah, bertengkar, dan lain-lain sebagainya. Dan Anda berkata-kata mengenai yang mubah atau yang diperbolehkan, yang tidak ada sekali-kali mendatangkan madharat atas Anda dan atas orang muslim. Kecuali Anda berkata-kata dengan apa yang tidak Anda perlukan, dan tidak ada hajat keperluan padanya, maka Anda sudah menyia-nyiakan waktu Anda dan mengadakan perhitungan atau hisab terhadap perbuatan lidah Anda. Dan Anda menggantikan sesuatu yang kurang baik dengan yang baik. Karena jika Anda alihkan masa berkata-kata itu dengan berzikir, niscaya kadang-kadang akan membukakan bagi Anda pemberian rahmat Allah ketika berzikir yang besar faedahnya. Jika Anda membaca tahlil atau mengucapkan la ilaha illallah, berzikir yang mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya adalah lebih baik bagi Anda. Berapa banyak kalimat yang dapat dibangun istana dalam surga. Siapa yang sanggup mengambil satu dari gudang-gudang, lalu diambilnya tempat itu menjadi tempat tanah yang tidak dimanfaatkannya, niscaya ia merugi, suatu kerugian yang nyata. Inilah contoh orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala dan berbuat dengan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperlukannya. Karena walaupun ia tidak berdosa, tetapi ia merugi di mana telah lenyap keuntungan besar dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang mukmin itu diamnya adalah berpikir, pandangannya adalah ibarat, dan tutur katanya adalah zikir. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bahkan mudah seorang hamba Allah itu ialah waktunya. Manakala diarahkan waktunya itu kepada yang tidak diperlukannya dan tidak disimpannya untuk pahala akhirat, maka sesungguhnya ia sudah menyia-nyiakan modalnya. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara bagusnya Islam manusia itu ialah meninggalkan apa yang tidak diperlukannya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bahkan tersebut pada hadis yang lebih berat dari yang tadi, di mana Anas berkata, seorang anak laki-laki dari kami atau golongan Ansor telah syahid pada hari perang Uhud. Lalu kami dapati di atas perutnya batu terikat lantaran lapar. Maka ibunya menyapu tanah dari mukanya seraya berkata, selamat surga bagimu, wahai anakku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, gimana engkau tahu? Mungkin ia berkata-kata yang tidak diperlukan dan ia tidak berkata-kata apa yang tidak mendatangkan madarat baginya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Pada hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan Ka'ab bin Ajrah. Lalu beliau tanyakan, gimana Ka'ab sekarang? Mereka menjawab, ia sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar berjalan sehingga sampai kepada Ka'ab. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat Ka'ab, lalu beliau bersabda, gembiralah hai Ka'ab. Maka sahut Ka'ab, selamat bagimu surga hai Ka'ab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah wanita yang bersumpah ini terhadap Allah? Ka'ab menjawab, ibuku wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, apakah yang memberitahukan kepada engkau wahai ibu Ka'ab? Mungkin Ka'ab berkata perkataan yang tidak diperlukan atau tidak berkata yang diperlukan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ka'ab bin Ajrah. Artinya, sesungguhnya surga itu disediakan bagi orang yang tidak kena hisab atau hitungan amal pada hari akhirat. Orang yang berkata-kata mengenai yang tidak diperlukan, niscaya ia kena hisab amal, walaupun perkataannya pada yang diperbolehkan atau mubah. Maka tidak disediakan surga serta adanya perdebatan pada hisab itu. Sesungguhnya itu adalah semacam azab. Dari Muhammad bin Ka'ab yang mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang masuk dari pintu ini ialah seorang laki-laki dari penduduk surga. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Maka masuklah Abdullah bin Salam. Lalu bangunlah beberapa orang sahabat Rasulullah menyambutnya seraya mereka menerangkan kepadanya demikian. Mereka berkata kepada Abdullah bin Salam, terangkanlah kepada kami amal yang terpercaya pada dirimu yang engkau harapkan. Maka Abdullah bin Salam menjawab, sesungguhnya aku ini orang yang lemah. Dan amal yang terpercaya yang aku harapkan pada Allah ialah selamat dada atau iman, dan meninggalkan apa yang tidak penting atau tidak perlu bagiku. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak memberitahukan kepadamu amal yang ringan pada badan dan berat pada timbangan? Lalu aku menjawab, belum, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu diam, bagus akhlak, dan meninggalkan apa yang tidak penting bagimu. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Mujahid berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ada lima hal yang lebih aku sukai melebihi dari kuda yang sudah disiapkan untuk dikendarai. Yaitu, pertama, jangan engkau berkata-kata pada yang tidak penting bagi engkau. Karena itu adalah hal yang berlebihan atau tidak penting dan tidak aman engkau dari dosa. Dan jangan engkau berkata-kata pada yang tidak penting bagi engkau sebelum engkau mendapat tempat bagi perkataan itu. Karena banyak orang yang berkata-kata tentang sesuatu yang penting baginya, yang diletakkannya pada bukan tempatnya. Lalu ia menghadapi kesulitan. Kedua, jangan engkau bertengkar dengan orang yang lemah lembut dan orang yang bodoh. Karena orang yang lemah lembut itu akan marah kepada engkau dalam hatinya, dan orang yang bodoh akan menyakiti engkau dengan lidahnya. Ketiga, sebutlah temanmu apabila ia jauh dari engkau dengan perkataan yang engkau sukai. Ia menyebutkan engkau. Dan maafkanlah dia dari apa yang engkau sukai. Ia memaafkan engkau. Keempat, bergaulah dengan teman engkau dengan cara yang engkau sukai. Ia bergaul dengan engkau. Kelima, berbuatlah kepada perbuatan seseorang yang tahu bahwa perbuatan itu dibalas dengan baik dan disiksa dengan dosa. Orang bertanya kepada Luqmanul Hakim, apakah falsafah hidupmu atau hikmahmu? Luqmanul Hakim menjawab, aku tidak bertanya tentang sesuatu yang telah memadai bagiku. Dan aku tidak memberatkan diriku akan sesuatu yang tidak penting bagiku. Murid Al-Ajili berkata, suatu hal yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu, tetapi aku tidak memperolehnya, dan aku tidak meninggalkan mencarinya. Lalu mereka bertanya, apakah hal itu? Maka murid menjawab, diam daripada yang tidak penting bagiku. Umar radhiyallahu an berkata, jangan engkau datangi sesuatu yang tidak penting bagi engkau. Asingkanlah diri dari musuh engkau. Awasilah teman engkau dari orang banyak, kecuali orang yang kepercayaan. Tidak ada orang yang kepercayaan selain orang yang takut akan Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau temani orang zalim, nanti engkau memperoleh pengetahuan dari kedzalimannya. Jangan engkau memperlihatkan kepadanya rahasia engkau, dan bermusyawarahlah tentang urusan engkau dengan mereka yang takut akan Allah Ta'ala. Batas perkataan tentang yang tidak penting bagi engkau ialah bahwa engkau berkata-kata dengan perkataan di mana jikalau engkau diam dari perkataan itu, niscaya engkau tidak berdosa dan tidak mendatangkan madharat bagi engkau dalam hal dan harta apapun. Umpamanya engkau duduk bersama orang banyak, lalu engkau sebutkan kepada mereka tentang perjalanan engkau dan apa yang engkau lihat dalam perjalanan itu mengenai gunung-gunung, sungai-sungai, kejadian-kejadian yang terjadi atas diri engkau. Apa yang engkau rasakan baik dari hal makanan dan pakaian, dan apa yang engkau merasakan heran tentang kepala-kepala kampung dan peristiwa-peristiwa mereka. Inilah hal-hal. Jikalau engkau diam daripadanya, niscaya engkau tidak berdosa dan tidak madarat. apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, sehingga cerita engkau itu tidak bercampur dengan tambahan, dengan kekurangan, dan dengan pembersihan diri, di mana merasa bangga dengan menyaksikan hal-hal yang besar, dan tidak ada pula mencaci seseorang dan mencela sesuatu dari apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka meskipun demikian semuanya, engkau adalah menyia-nyiakan waktu engkau. Semoga engkau selamat dari bahaya-bahaya yang telah kami sebutkan itu. Di antara jumlah bahaya tersebut, bahwa engkau bertanya kepada orang lain tentang yang tidak penting bagi engkau. Maka dengan pertanyaan itu, engkau menyia-nyiakan waktu dengan engkau. Dan engkau bawa pula teman engkau itu dengan jawaban tadi kepada menyia-nyiakan waktu. Dan ini apabila hal itu tidak mendatangkan bahaya pada pertanyaan tersebut. Dan kebanyakan pertanyaan ada bahayanya. Sesungguhnya engkau menanyakan orang lain tentang ibadah umpamanya, lalu engkau bertanya, adalah engkau berpuasa? Kalau ia menjawab ada, maka orang itu menampakkan ibadahnya. Lalu masuklah riya kepadanya. Jikalau tidak masuk riya, niscaya ibadahnya jatuh dari pembukuan rahasia. Dan ibadah rahasia itu melebihi dari ibadah terang atau yang diperlihatkan dengan beberapa tingkat. Dan kalau ia menjawab tidak, maka orang itu berbohong. Dan kalau ia diam atau tidak menjawab, maka ia menghina engkau. Dan engkau merasa sakit dengan demikian. Dan kalau ia mencari helah untuk menolak jawabannya, niscaya ia memerlukan kepada tenaga yang lebih. Maka sesungguhnya engkau telah kemukakan kepadanya pertanyaan. Ada kalanya karena riya atau bohong atau menghina atau untuk memayahkannya pada mencari helah untuk menolak. Dan begitu pula pertanyaan engkau pada ibadah-ibadah yang lain. Demikian juga pertanyaan engkau dari hal perbuatan maksiat dan dari tiap-tiap yang disembunyikan dan ia malu daripadanya. Dan pertanyaan engkau tentang apa yang dibicarakan orang lain, lalu engkau bertanya kepadanya, apa yang Anda katakan dan pada soal apa Anda sekarang? Begitu pula engkau melihat manusia di jalan, lalu engkau bertanya, dari mana? Kadang-kadang ada sesuatu yang melarangnya untuk disebutkan. Kalau disebutkannya, niscaya ia merasa sakit dan merasa malu. Dan kalau ia tidak menyebut dengan benar, niscaya ia jatuh dalam kedustaan. Dan adalah engkau yang menjadi sebabnya. Begitu pula, engkau bertanya tentang sesuatu persoalan yang tidak perlu bagi engkau. Dan yang ditanya itu kadang-kadang tidak membolehkan bagi dirinya untuk mengatakan, aku tidak tahu. Lalu ia menjawab tanpa melihat lebih jauh. Aku tidak maksudkan dengan kata-kata yang tidak penting itu segala jenis yang tersebut. Karena perkataan itu berlaku padanya dosa dan madharat. Contoh perkataan yang tidak penting ialah apa yang dirawikan bahwa Luqmanul Hakim masuk ke tempat Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam itu sedang menjahit baju besinya. Dan Luqmanul Hakim belum pernah melihat baju besi sebelum hari itu. Lalu ia amat heran dari apa yang dilihatnya. Ia bermaksud menanyakan yang demikian. Tetapi dilarang oleh hikmah atau kebijaksanaannya. Maka ia menahan dirinya dan tidak ditanyakannya. Tatkala telah siap, lalu Nabi Daud alaihissalam berdiri dan memakai baju besi itu. Kemudian ia berkata, bagus sekali baju besi ini untuk perang. Maka Luqman menjawab, diam itu suatu hukum dan sedikitlah yang melaksanakannya. Artinya, pengetahuan itu berhasil tanpa ditanyakan. Lalu tidak memerlukan kepada pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa Luqman pulang pergi kepada Daud selama setahun. Dia bermaksud mengetahui yang demikian tanpa bertanya. Inilah dan contoh-contohnya dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila tidak ada padanya madharat, tidak merusakkan rahasia yang tertutup, tidak menjerumuskan kepada riak dan bohong, dan itu termasuk apa yang tidak penting. Dan meninggalkannya termasuk kebagusan Islam seseorang. Itulah batasnya.